Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Fa marhaban bitullabil ilm, antum ya nabiul hikmah, antum masabihud duja, antum wasiyatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, setiap atau ketika beliau bertemu dengan para penuntut ilmu. Kalian adalah wasiat Rasulullah, atau yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Karena Rasulullah sempat berwasiat, idza ja'akum tullabul ilm farahibuhum, jika datang kepada kalian para penuntut ilmu, maka tarhiblah mereka, yakni sambut dengan hangat, marhaban. Kalian, kembali kepada perkataan Ibn Mas'ud, kalian merupakan ya nabiul hikmah, sumber dari hikmah. Ya nabi jamak dari yambu. Yambu itu mata air. Antum tahu mata air terus mengeluarkan air, enggak ada henti. Bermanfaat bagi orang. Thullabul ilm mata air, tapi yang mereka keluarkan adalah hikmah. Terus memancarkan hikmah dari ilmu yang mereka pelajari. Wa antum masabihud duja, dan kalian pula dengan ilmu yang kalian pelajari menjadi masabihud duja. Masabih, lampu, lentera. Duja, zulma. Di saat gelap orang gak tahu arah, orang gak tahu jalan, kecuali yang punya lampu, pegang baterai, sehingga dia tahu arah jalan kemana. Seperti itu salaf rahmatullah alaihim ketika menyambut dan senang dengan kedatangan para penuntut ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ilmu syar'i merupakan warisan dari para anbiya alaihimus salatu wassalam. Satu ini saja sudah cukup menunjukkan fadilah besar dan keutamaan para penuntut ilmu, karena mereka akan mewarisi apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan para mursalin. Sementara dunia atau harta, kekayaan, apapun itu namanya, apapun itu bentuknya, warisan ahlu dunia. Itu yang diwariskan oleh ahlu dunia, muluk, tujar, umara, itu yang diwariskan oleh para raja. Ketika dia mati, apa yang diwariskan kepada putra mahkotanya atau keluarganya? Ya harta. Ya mungkin orang terkaya, termasuk kerajaannya, segala kekayaan yang dia punya, itu yang dia wariskan. Atau dia saudagar kaya, dia bisnismen atau semisalnya yang dia wariskan kekayaannya, maka itu beda pertama. Thullabul ilm merupakan warathatul anbiya, para ulama warathatul anbiya, ahli waris para nabi yang mereka terima, yang mereka dapati, yang diwariskan oleh para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, seperti dalam hadis. Para nabi enggak ada yang mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan ilmu. Dunia apapun itu, harta kekayaan dan jabatan kepemimpinan, itu yang diwariskan oleh ahlu dunia. Dan antum tahu kebanyakan dari mereka, tidak sedikit dari mereka, fujar, fusak, ahlu syar, orang-orang jahat, orang-orang jelek. Nasallallahu al-afiyah. Itu yang membuat bangga thullabul ilm, para penuntut ilmu. Sadari dan ingatlah, yang antum kejar, yang antum pelajari, kan antum datang kemari untuk itu. Yang antum hafal, yang antum tulis, antum dengar, antum murojaah, antum ziyadah, antum ujian, antum, semua itu merupakan warisan para nabi yang diwariskan hanya oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Oleh karena itu, derajat yang dicapai oleh penuntut ilmu sungguh sangat tinggi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam, orang yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam dengan ilmunya, fahuwa minas siddiqin, dia termasuk dari siddiqin, termasuk dari derajat para siddiqin, dan itu derajat yang sangat tinggi. Allah sebutkan dalam ayat setelah para nabi, fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Maka derajat talibul ilm yang akan mereka capai dengan ilmu yang mereka pelajari adalah derajat para siddiqin. Wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwwah. Kata Imam Ibnul Qayyim lanjut, maka derajat mereka setelah derajat kenabian. Oleh karenanya kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, la a'lam darajatan ba'dan nubuwwah afdal minal ilm, atau min nashril ilm, beliau katakan. Tidak aku ketahui derajat yang setelah kenabian, karena kalau kenabian derajat tertinggi, gak ada di atas itu sudah. Manusia tertinggi, termulia, terafdal ya para nabi alaihimussalam. Tapi setelah itu, di bawah itu, enggak ada yang lebih afdal dari ilmu. Dan seperti tadi, itu merupakan warisan para nabi tersebut alaihimussalam. Ikhwati fillah, wa antum abnai rahimani wa rahimakumullah. Dalam talabatul ilm, dalam menuntut ilmu, tentu tidak banyak orang yang mau masuk ke jalan tersebut, menelusuri jalan para nabi ini. Seperti dikatakan, qad kanu idza uddu qalila. Dulu saja kalau dihitung antara yang menuntut ilmu dengan yang tidak, sedikit sekali dibanding yang bersenang-senang di luar sana dengan dunianya. Faqad saru aqalla minal qalil, hingga kemudian saat sekarang mereka jauh lebih sedikit dari yang sedikit itu. Kalau dilihat prosentasenya ya sangat jauh sekali, sangat sedikit apa yang dibandingkan antara penuntut ilmu dengan yang meninggalkan jalan tersebut. Ada perkara atau beberapa perkara, dan itu gak mungkin semuanya selesai dalam satu sesi. Insya Allah kita akan kaji beberapa kali, ya'unillahi ta'ala, beberapa perkara yang mencambuk semangat talibul ilm, semangat penuntut ilmu, membuat dia semakin bergairah, semakin semangat dalam menuntut ilmunya. Kalau saja dia mengerti dan dia ketahui perkara-perkara yang karenanya dia tinggalkan keluarga, karenanya dia tinggalkan segala sesuatu hanya untuk thalabul ilm. Apa yang menambah atau agar dia sadar dan tahu, kenapa sih aku harus tinggalkan keluarga, kotaku, orang-orang tercintaku, orang tuamu, adik kakakmu, meninggalkan teman-temanmu. Nah, maka yang pertama, ketahui bahwasanya ilmu yang antum pelajari, ilmu syar'i, itu yang akan membimbingmu, mengantarkan dirimu kepada taqwallah, khasyiatullah, rasa takut dan takwa kepada Allah, fil ghaib wasyahadah, saat kamu bersama orang lain, terlebih saat kamu seorang diri. Oleh karenanya Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, laisal ilmu bikathratir riwayah, ilmu itu bukan dengan memperbanyak riwayat, namun ilmu itu adalah al-khasyah, rasa takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmu seseorang akan semakin membuat dia takut kepada Allah. Kalau saja ilmunya benar, kalau saja ilmunya nafi'. Makanya kata Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah, wa ra'sul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi an yuqala laqad ru'ista. puncak tujuan dari ilmu adalah taqwallah. Kamu bertakwa kepada Allah, itu tujuannya, itu ujungnya. Bukan untuk dikatakan qad ru'ista, bukan untuk kamu menjadi pemimpin. Pemimpin yang dimaksud bukan hanya sekedar kepemimpinan duniawi, tapi hatta yang lainnya, kepemimpinan yang karenanya kamu menjadi orang yang terdepan, mata tertuju semua kepadamu, telunjuk semua mengarah kepadamu. Bukan itu tujuanmu dalam menuntut ilmu, tetapi bagaimana dengan ilmu itu bertambah rasa takutmu dan ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ahmad, ketika ditanya tentang ma'ruf al-Karkhi, kata Abdullah, anak beliau, anak Imam Ahmad, hal kana ma'a ma'ruf al-Karkhi syai' min al-'ilm? Ma'ruf al-Karkhi, seorang imam besar, apa dia punya ilmu? Bersama dia ilmu. Kata Imam Ahmad, ya bunayya, kana ma'ahu ra'sul ilm. Ma'ruf al-Karkhi yang bersamanya adalah puncaknya ilmu. Huwa khasyiatullah, yaitu rasa takut kepada Allah. Ma'ruf al-Karkhi, orang yang sangat takut kepada Allah, sangat bertakwa kepadanya. Itu puncak dan tujuan akhir yang akan kamu dapati bitaufik minallah, tentunya dengan ilmu yang kamu pelajari, dengan ilmu yang kamu tuntut sekarang ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu ilmu ini ilmu yang diamalkan, ilmu yang orangnya selalu mengamalkan apa yang dia ketahui, seperti dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu an, innama akhsha ayyakuna awwalu ma yas'aluni anhu rabbi ayyakula li madha amilta fima alimta. Yang paling aku takuti, paling membebani pikiranku, nanti di yaumul qiyamah akan ditanya aku oleh Rabbku Allah, apa wahai Abu Darda yang kamu amalkan? Bagaimana pengamalanmu terhadap ilmu yang sudah kamu ketahui? Makanya untuk mengingatkan itu, selalu diingat, disebutkan cincin Hasan atau Husain, salah satu dari mereka, ada ukiran di cincinnya, ya, sehingga sering dilihat untuk mengingatkan. Terukir di cincin beliau tertulis, alimta famada amilta. Kamu sudah berilmu, sudah tahu. Famada amilta, maka bagaimana pengamalanmu? Apa yang sudah kamu tahu? Ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini inti segalanya pengamalannya. Dan itulah khasyiatullah, takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara talabul ilm ini menuntut dari kita semua untuk semangat, giat dan serius. Bukan sesuatu yang bisa didapati dengan santai dan bermalas-malasan dengan leha-leha. Kamu tahu tadi warisan para nabi, warisan dunia saja gak bisa kamu dapati dengan malas. Orang kamu lihat di pasar, jam-jam 2 malam dia sudah di pasar, sudah buka dasar, sudah menata dagangannya, jam 2, jam 1 mungkin bahkan, untuk mendapat dunia, untuk mendapat keuntungan, nafkah, hidup dia. Begitu yang lainnya, kerja keras, capek, keringat. Itu padahal warisan dunia. Bagaimana dengan warisan para nabi yang jauh lebih tinggi dan gak bisa dibandingkan? Bagaimana kamu mau mendapatinya dengan tidur-tiduran? Bagaimana kamu akan dapati dengan bermalas-malasan? Makanya Allah mensifati hambanya ahlul jannah, orang yang bertakwa, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam khairat, bercepat-cepat. Enggak ada yang malas. Yusari'un, musara'ah. Mereka saling berlomba cepat. Makanya pula itu yang Allah perintahkan kepada mukminin muttaqin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu hendaklah mereka berlomba-lomba. Enggak ada yang mau kalah. Itu yatanafas. Layaknya orang yang berlomba, ada orang berlomba kemudian malas. Jalan santai misalnya. Lawannya lari sekencang mungkin. Maka yang gak mau kalah seharusnya juga lari semangat, ngejar yang ini. Di dunia kan begitu. Apalagi ini urusan jannah, urusan akhirat. Falyatanafasil mutanafisun. Dan itu pula yang Rasulullah wasiatkan kepada umatnya, badiru bil a'mal fitanan al hadith. Berlombalah kamu itu dengan fitnah, dengan beramal soleh. Artinya berlomba, kamu imma didahului oleh fitnah sehingga kamu tergerus oleh fitnah itu, atau kamu yang akan mendahului fitnah itu. Badiru, maka tinggalkan fitnah itu, dahului, beramal solehlah, sibukkan dirimu dengan amal soleh. Kamu kalau sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan ilmu, ya seperti antum di ma'had, kan sibuk. Hari-harimu, waktumu sibuk dengan ilmu kan? Bangun, sholat, tilawatul Quran, tasmi, ziyadah, muroja'ah, duduk, mulai 7:30 sampai nanti siang, lanjut nanti sore, tambah lagi Quran, kesibukan. Kalau kamu sibuk dalam kebaikan, kamu yang tentukan arah hidupmu. Kamu mau cepat, kamu mau lambat, kamu mau ke kanan, kamu mau ke kiri, kamu yang tentukan. Tapi kalau kamu berhenti, pasif, macet, malas, yang menentukan hidupmu bukan dirimu lagi, syaitan, orang lain. Contoh saja, walaupun berbeda, tapi untuk memperjelas kamu. Kamu kalau pegang mobil, sibuk kan, kamu harus lihat jalan, hati-hati. Maka kamu yang kendalikan mobil ini, kamu yang kendalikan, karena mobil jalan, mobil sibuk, mesinnya gerak. Kamu mau cepat, kamu mau lambat, kamu mau lewat utara, kamu mau lewat selatan, kamu mau berhenti, kamu mau berhenti di mana, semuanya kamu yang tentukan, kamu sopirnya, karena mobil sibuk, gerak. Tapi begitu dia macet, mesin mati, mogok, mobil itu sudah bukan kamu yang kendalikan. Dia diderek, ditarik. Mobil tarik, mobil derek itu. Ketika dia ditarik, ya mobil males, mati mesinnya. Bisa dia tentukan. Anda mau berhenti di sini? Enggak bisa. Yang nentukan mobil dereknya. Yang narik. Anda mau lebih cepat dari ini? Enggak bisa. Mesinnya males, mati. Itu mobil. Seperti itulah hidupmu. Kalau kamu penuh dengan semangat, kalau kamu giat, kamu yang tentukan. Jam segini aku harus murojaah, jam segini anak harus ziyadah, ini aku harus tambah, ini tasmi, ini waktunya datang ke kelasmu, waktunya belajar, waktunya ini. Sibukkan dirimu dengan yang bermanfaat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajul yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Kalau kamu mendapati orang lain mendahuluimu dalam perkara dunia, maka dahului dia dalam perkara akhirat. Dalam perkara dunia kamu enggak bisa mendahului dia. Kalah jauh, kamu startnya sudah dari awal kalah dalam urusan dunia. Fulan, temanmu yang itu, sekarang sudah jadi orang kaya, sekarang mobilnya sudah ini, sudah itu. Fulan, sekarang sudah punya jabatan ini, jabatan itu. Maka rugi kamu kalau mau mengejar dia dalam dunianya. Kata Hasan Al-Basri, "Nafishu fil akhirah." Kalahkan dia, munafasa, dalam perkara akhirat. Perbanyak amal ibadahmu, perbanyak ketaatanmu, amal solehmu. Makanya kata Imam Wuhab Ibnul Ward rahimahullah, "In istata'ta alla yasbiqaka ahadun ilallah fafa'al." Kalau bisa, kata Imam Wuhab, jangan ada satu orang pun yang mengalahkanmu, munafasah, dalam perkara akhiratmu, dalam perkara Allah. Jangan mau kalah dalam perkara khair, dalam perkara akhirat. If'al, Itu yang seharusnya kamu lakukan. Jangan mau kalah. Kalau itu urusan akhirat, urusan ilmu, urusan amal saleh, kejar. Semangatlah, giatlah. Kalau itu urusan akhiratmu, itu yang diwasiatkan oleh a'immah dan para ulama kita, karena ya seperti antum tahu, ya dunia darut ta'ab, darun nasab. Ya dunia tempat orang capek, ya harus capek memang. Kamu mau bersenang-senang? Di dunia tempatnya kita capek. Dunia ini lahan. Kayak petani yang tuh melihat berangkat ke sawahnya, bawa cangkul, bawa arit. Nanti dia nyangkul siang hari terik panas. Capek dia harus nyangkul, nyirami, ngasih pupuk, buang rumput-rumput liar dan seterusnya. Capek. Tapi ya itu yang harus dia lakukan kalau ingin panennya berhasil dengan baik. Maka jangan bermimpi, jangan berharap kamu itu bisa mendapat jannah dengan males-malesan. Jangan bermimpi di dunia ingin rehat, ingin gak capek, gak ini. Imam Ahmad ketika ditanya, mata yajid al-abd ta'mar raha, kapan kita manusia ini bisa merasakan nikmatnya santai, his, gak beramal lagi, gak ada yang kita lakukan, gak ada yang membuat kita letih. Kapan? Kata Imam Ahmad, inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah. Itu hanya akan kamu bisa dapati saat telapak kakimu pertama nginjek di surga. Awal telapak kakimu kamu letakkan di jannah, saat itu kamu sudah enggak kenal rasa capek. Di sana, bukan di dunia. Dunia tempatnya capek, dan kamu harus capek untuk itu. Capek yang tentunya bermanfaat. Kan capek memang. Kamu harus baca, kamu harus tulis, kamu harus menghafal, kamu murojaah, sekian kali kamu ulang. Ya capek memang. Ya memang seperti itu. Jalan ilmu ya harus seperti itu, dan itu yang kamu tempuh. Itu pula yang ditempuh oleh orang-orang sebelummu. Kata nasihat Imam Syumait Ibnu Ajlan rahimahullah, sabron ala la'awaiha wal maw'id Allah. Maka bersabarlah sebentar atas segala gangguannya, gangguan talabul ilm. Ya gangguan artinya kamu capek. Capek kan? Ya memang capek, gak ada yang bilang gak capek. Berat ya memang berat, gak ada yang bilang ringan. Ya itu jalan yang kamu tempuh, itu yang kamu pilih. Untuk dapat warisan para nabi itu kamu harus capek. Kamu harus penat, kamu harus letih. Itu berat memang. Makanya kata Syumait Ibn Ajlan, sabron ala la'awaiha. Maka bersabarlah. Sabari itu. Capeknya, beratnya. Wal maw'id Allah. sampai kamu akan berjumpa dengan Allah SWT kelak. Itu perkara yang mungkin akan mencambuk semangatmu, akan menggugah semangatmu dalam thalabul ilm. Maka hal pertama dan segala-galanya adalah ikhlasulillah. Ikhlaskan niatmu untuk dapat warisan para nabi ini. Niat hanya untuk mengharap ridha Allah semata, bukan untuk yang lainnya. Kamu belajar, kamu datang di ma'had, kamu thalabul ilm, bukan untuk mendapatkan dunia, bukan untuk dapat jabatan, bukan untuk duduk atau berdiri di mimbar, bukan untuk dikatakan fulan begini, fulan begitu. Bukan. Untuk dirimu sendiri. Ikhlaskan niatmu. Kata Imam Malik, ma talabtul ilma illa li nafsi. Aku nuntut ilmu ya hanya untuk diriku sendiri, untuk mengangkat kejahilan itu dari diriku, supaya kejahilanmu itu terbuang, tergantikan dengan ilmu. Gak ada niat lain, hanya itu yang diniatkan. Kata Imam Malik, wahakadha kanu. Dan seperti itulah salaf yang mendahului beliau, para tabi'in, bahkan para sahabat Rasul SAW, ya seperti itu. Maka nuyatlubunal ilm illa li anfusihim. Gak ada mereka yang nuntut ilmu kecuali untuk diri mereka sendiri. Itu niatmu. Jika ilmumu ingin bermanfaat, memberimu takwa kepada Allah, maka benahi semenjak dini niatmu ini. Jangan kamu belajar, jangan kamu thalabul ilm ke ma'had karena paksaan orang tuamu, gak akan bermanfaat ilmumu. Jangan kamu belajar datang ke ma'had karena ikut temanmu fulan ke ma'had, anak ikut ke ma'had, gak akan bermanfaat. Mulai dari dirimu sendiri. Sadarlah itu yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Ikhlaskan niatmu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan makna ini. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang dengannya dia mengharap wajah Allah, seharusnya dengan ilmu itu dia menginginkan wajhullah semata. Tapi kalau dia pelajari ilmu itu hanya untuk mendapatkan bagian dunia, maka di hari kiamat dia tidak akan mencium aroma jannah. Maka ikhlaskan. Gerakkan hatimu, niatmu hanya untuk keikhlasanmu kepada Allah, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, imam rahimahullah, manin nas, siapa sih orang yang paling mulia, paling tinggi di dunia ini? Qala al-ulama. Orang-orang yang berilmu, ahlul ilm, para ulama, dia orang yang paling mulia. Qala fa minas safalah. Lalu siapa orang yang paling rendah di dunia ini? Paling hina sudah. Kata Imam Sufyan, alladzina yaktubunal hadits yaquluna bihin nas. Orang yang belajar hadis ilmu untuk bisa dapat makan. Artinya dia jual belikan itu ilmu untuk dunianya. Hilang dan tidak ada keikhlasan pada dirinya. Kata Imam Israil Ibnu Yunus rahimahullah, man talaba hadzal ilma lillah, yang menuntut ilmu ini karena Allah, syaruf wa sa'ud dunia wal akhirah, dia akan mulia. Allah yang akan muliakan. Dia akan bahagia di dunianya dan akhiratnya. Lillah. Selama ikhlas hanya karena Allah dia belajar ilmu itu. Wa man lam yatlubhu lillah khasirat dunia wal akhirah. Tapi kalau sudah dia pelajari ilmu itu bukan karena Allah, akan merugi dia di dunianya dan akhiratnya kelak. Maka al-ikhlas, al-ikhlas. Ikhlaskan niatmu segala-galanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, innama yuhfadhur rajul ala gadr niyyatih. Orang itu akan dijaga oleh Allah sebatas niatnya. Tergantung apa yang ada niat dalam hatinya. Semakin dia ikhlas, dia ikhlaskan, dia luruskan niat, semakin akan Allah jaga dia. Maka ya tergantung orang. Dia ingin selalu dijaga Allah, ya dia akan terus jaga niatnya. Dia akan terus jaga keikhlasannya. Berkurang itu, berkurang pula penjagaan Allah pada dirinya. Nas'alullah al-afiyah. Padahal itu yang paling kita harapkan. Itu yang paling kita inginkan. Di dunia kalau tidak dijaga Allah, apa yang kamu harap? Kata Imam Abu Yusuf, beliau ini murid Abu Hanifah rahimahullah. Kata Abu Yusuf, "Faya qaum aridu bi'ilmikum wajhullah." Maka inginkan dengan ilmumu wajhullah. Ikhlaskan niatmu dalam talabul ilm hanya mengharap ridha Allah. Kata beliau, karena aku sendiri, pengalaman hidup beliau, tiap kali berada di majlis, suatu majlis, kalau yang aku inginkan dalam niatku untuk dipuji orang, untuk disanjung, maka belum juga aku tinggalkan majlis itu, aku sudah dipermalukan, sudah rendah, jatuh. Tapi kalau setiap kali yang aku inginkan dalam niat ikhlas hanya keridhaan Allah, itu yang ada dalam hatiku, Allah angkat, Allah muliakan diriku. Fa'aridu bi'ilmikum wajhallah. Seperti nasihat Abu Yusuf, maka berharaplah dengan ilmu ini wajhullah. Antum tinggalkan keluarga, antum tinggalkan saudara, antum tinggalkan teman, kampung, halaman, berharaplah dengan semua itu pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah itu yang kamu inginkan segala-galanya. Itu yang pertama dan yang segala-galanya. Maka seperti yang para ahlul ilm katakan semenjak dahulu, faya nafs akhlisi tatakhallasi. Maka wahai jiwa, dia bicara pada dirinya sendiri, akhlisi, ikhlaslah, tatakhallasi, dengan itu kamu akan selamat. Kamu tulis itu di bukumu, kamu tulis itu di, agar selalu kamu ingat kepada, katakan itu kepada jiwamu sendiri. Kamu ingin selamat, kamu ingin bahagia, akhlisi, ikhlaskan selalu niatmu. Itu yang pertama sebagai mukaddimah. InsyaAllah kelanjutannya di waktu yang berikutnya. Waffaqallah al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.